Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in umma amma ba'd. Ma'asyara talabah wa ikhwati fillah azani wa azakumullahi jami'an. Alhamdulillah bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita diperjumpakan di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka at-tafaquhu fid-din, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih kita membahas seputar permasalahan fikih, yaitu pada kitabul hajj dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Yudha'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebagian materi pada bab yang ke-6 tentang udhiyah, tentang penyembelihan hewan kurban. Dan telah kita sebutkan definisi al-udhiyah, baik secara bahasa maupun dari tinjauan syariat. Adapun secara bahasa, yang dimaksud dengan udhiyah adalah dhabhul udhiyah waktu duha, menyembelih hewan kurban pada waktu ad-duha. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan udhiyah adalah ma yuzbahu minal an'am, minal ibil, awil bakar, awil ghanam, awil ma'iz, takarruban ilallahi ta'ala yaumal id. Yaitu hewan yang disembelih dari kalangan binatang ternak, dari jenis unta, sapi, dan kambing, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari id. Begitu juga telah kita sebutkan hukum menyembelih hewan kurban, bahwasanya yang sahih dari pendapat para ulama, bahwasanya hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan juga telah kita sebutkan syurut masru'iyati al-udhiyah, ya, syarat disunnahkannya al-udhiyah bagi seorang. Ada 3 syarat yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah yang melakukan sesembelihan adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah sudah baligh dan dia berakal. Dan akan tetapi telah kita sebutkan seorang yang belum baligh, apabila dia berkorban, maka korban apabila memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah al-istita'ah. Seorang yang berkorban itu mampu. Dan mampu di sini telah kita sebutkan ukuran seorang itu mampu berkorban, telah kita sebutkan dia memiliki harta yang lebih dari harta yang ia telah siapkan untuk menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Nah, jadi harta yang lebih itulah, uang yang lebih itulah yang ia gunakan untuk membeli hewan kurban. Dan juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hewan-hewan yang diizinkan atau yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, bahwasanya ada 3 jenis yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dari sunnah-sunnah Nabi SAW, Ada tiga jenis dari hewan kurban yang sah apabila kita berkurban dengannya. Yang pertama adalah dari golongan na'am atau dari jenis unta dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian yang kedua adalah dari jenis sapi, juga dimasukkan oleh sebagian para ulama dari jenis jamus, yaitu kerbau. Dan yang ketiga adalah dari jenis sapi, afwan, dari jenis kambing, dan masuk juga di dalamnya dari jenis domba. Sekarang kita masuki masalah yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Al-mas'alatu thalithah, afwan, masalah yang ketiga. Al-mas'alatu thalithah, masalah yang ketiga adalah asyurutu al-mu'tabaratu fil udhiyah, syarat yang dianggap, syarat yang teranggap di dalam menyembelih hewan kurban. Jadi di sini akan disebutkan syarat-syarat sahnya menyembelih hewan kurban. Ada dua syarat yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Yang pertama adalah as-sin. Yang kedua adalah as-salamah. As-sin maksudnya adalah hewan tersebut sudah masuk atau sudah cukup umurnya. Dan setiap hewan kurban memiliki musinnah masing-masing, umur minimal masing-masing. Yang pertama adalah al-ibil, dari jenis unta. Wa yushtaratu ayyakuna qad akmala khamsu sinin, disyaratkan hewan kurban dari jenis unta itu telah sempurna berumur 5 tahun. Nah, jadi ini untuk ya umur minimal. Naam, apabila kita ingin berkurban dari jenis unta, unta tersebut berumur ya minimal 5 tahun. Jadi tak kala kita ingin berkurban, ya kita tanyakan kepada pemiliknya apakah unta tersebut sudah berumur 5 tahun atau belum. Kalau sudah berumur 5 tahun berarti sudah masuk. Kalau belum berarti ya na'am tidak termasuk ke dalam. Kemudian yang kedua, al-bakor, ya, dari jenis sapi, berapa umurnya? Wa yushtarotu ayyakuna qad akmala sintain, dan disyaratkan untuk umur dari jenis sapi, masuk juga di dalamnya jamus, ya, dari jenis kerbau, itu telah sempurna umurnya sekitar 2 tahun. Jadi kalau sapi untuk kita kurbankan, maka sapi tersebut ya minimal berumur 2 tahun. Jadi kalau kita mencari hewan kurban dari jenis sapi, kita tanyakan kepada pemiliknya ini berapa umur sapi tersebut. Ya, bukan hanya kita melihat dari sisi gemuknya, sehatnya. Ini masuk syarat yang kedua. Tapi kita harus tanyakan dulu syarat yang pertama. Sapi tersebut sudah berumur berapa tahun? Apakah sudah berumur 2 tahun atau belum? Kalau sudah masuk 2 tahun, ya berarti masuk syaratnya. Nah, ini dari jenis sapi. Yang ketiga, al-ma'iz, dari jenis kambing atau domba. Wa yushtarotu ayyakuna qad akmala sanah. Nah, disyaratkan dari jenis kambing atau domba itu telah sempurna umurnya sekitar 1 tahun. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Ya, dan ini pendapatnya dari kalangan Syafi'iyah wal Malikiyah. Ya, mereka berpendapat kalau dari jenis kambing atau domba itu telah sempurna berumur 1 tahun. Kalau yang masyhur, na'am, dari kalangan Al-Hanabilah wal-Hanafiyah, mereka berpendapat boleh berumur 6 bulan. Ya, jadi kalau dari jenis kambing atau domba, na'am, ini sebagian pendapat para ulama minimal berumur 1 tahun. Sebagian pendapat para ulama lagi menyebutkan berumur 6 bulan itu sudah masuk. Jadi ini musinna umur minimal yang harus terpenuhi dari 3 jenis hewan ini apabila kita ingin berkurban naam dengan salah satunya. Kalau ingin berkurban dengan unta, maka kita harus naam mengetahui bahwasanya unta tersebut sudah berumur 5 tahun. Kalau kita ingin berkurban dari jenis sapi atau kerbau, maka kita harus mengetahui bahwasanya sapi tersebut atau kerbau tersebut telah berumur 2 tahun. Kalau kita ingin berkurban dengan kambing, maka kita harus mengetahui kambing tersebut atau domba tersebut sudah berumur 1 tahun, mak boleh 6 bulan. Ini syarat yang pertama. Adapun dalilnya disebutkan di sini li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, la tazbahu illa musinna. Janganlah kalian berkurban kecuali hewan kurban tersebut telah musinna. Musinna di sini maksudnya adalah telah cukup umurnya. Ya. Dengan ketentuan masing-masing hewan tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan, musinnahnya ibil unta 5 tahun, musinnahnya sapi 2 tahun, musinnahnya kambing 1 tahun atau 6 bulan. Naam. Dan dinamakan musinnah, yang dimaksud dengan musinnah sumia al-musinnah, maksudnya adalah lahu athanaya. Maksudnya adalah hewan tersebut sudah memiliki gigi asli, bukan gigi susu lagi. Ini secara bahasa. Ya, secara bahasa yang dimaksud dengan musinnah itu artinya lahu athanaya. Hewan tersebut dia sudah memiliki gigi asli, bukan gigi susu lagi. Ya, biasanya hewan atau manusia itu masih kecil itu ada gigi palsu atau gigi susu. Biasanya ini akan habis. Ya, setelah itu digantikan gigi asli. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, illa ayya'suru alaikum fatazbahu jaz'ah minadh-dha'ni. Kecuali kalau memberian, maka sembelilah jaz'ah dari domba. Ya. Naam, dan jaz'ah dari domba telah kita sebutkan, sebagian pendapat para ulama menyebutkan harus berumur minimal 1 tahun. Sebagian pendapat para ulama menyebutkan boleh berumur 6 bulan. Wal musinnatu minal ibil ma laha khamsu sinin. Dan musinna umur minimal dari unta itu dia telah memiliki umur 5 tahun. Wa minal baqari ma lahu sintan. Dan dari jenis sapi musinnahnya itu telah berumur 2 tahun. Wa minal ma'iz ma lahu sanah. Dan dari jenis kambing atau domba itu berumur 1 tahun. Dan ini adalah pendapat sebagian para ulama. Yaitu pendapatnya dari kalangan Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah. Mereka berpendapat musinnahnya kambing yang ingin dikurbankan itu minimal berumur 1 tahun. Adapun pendapat dari mazhab Al-Hanabilah wal Hanafiyah, mereka berpendapat boleh berumur 6 bulan. Nah, jadi kalau kita ingin berkorban dengan kambing boleh berumur 1 tahun atau 6 bulan. Atau kita mau akikah, nasikah, nasikah. Naam, karena hukum-hukum yang ada di hewan kurban ini sebagaimana yang kita sebutkan itu mencakup juga hukum terkait dengan akikah. Syarat-syarat hewannya sama. Jenis hewannya sama. Begitu juga Nah, pembahasan tentang penyembelihan hewan kurban ini juga masuk ya, penyembelihan bagi jemaah haji. Apakah dia berniat haji tamattu, ya, haji yang mengamalkan umroh terlebih dahulu, kemudian setelah itu melakukan haji, maka di antara konsekuensinya, tak kala seorang berniat haji tamattu, dia harus menyembelih hadyu at-tamattu, ya, dia harus menyembelih hewan kurban. Begitu juga haji qiran, ya, haji yang menggabungkan niat umroh dan haji. Adapun haji ifrad, sebagaimana yang telah kita bahas, na'am, tidak disunnahkan atau tidak diperintahkan untuk dia menyembelih hewan kurban. Begitu juga ya, bagi jemaah haji yang melanggar wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban haji, kalau dia melanggarnya, maka diantara konsekuensinya adalah menyembelih hewan kurban. Adapun syarat-syaratnya sama persis dengan pembahasan penyembelihan hewan kurban. Maka oleh sebab itu ya, para ulama ahli fikih ya, mereka memasukkan bab udhiyah kepada kitabul hajj ya, karena ada kaitannya dengan masalah haji ya, ada kaitannya dengan masalah haji, karena di dalam haji itu ada penyembelihan. Naam. Kemudian kata mu'alif di sini, wa tusamma al-musinna bithaniyah, dinamakan musinna itu ya, nama lainnya adalah bithaniyah, yakni lahu athanayah, ia telah memiliki gigi asli. Kemudian ad-dha'nu, sekarang domba, ini telah kita singgung tadi. Wa yustaratu fihi al-jaz'u wahuwa ma'akmala sana. Adapun dari jenis domba, ini masuk juga kambing yang telah kita sebutkan tadi, itu disyaratkan dia jaz'ah, yakni telah sempurna berumur 1 tahun. Wakila sittatu ashur, dan pendapat sebagian para ulama menyebutkan 6 bulan ya, ini untuk na'am dari kalangan kambing atau domba ya, boleh 1 tahun, boleh 6 bulan. Li hadithi Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadis dari sahabat Uqbah bin Amir, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fatah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihu An-Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu, kata beliau radhiyallahu anhu qal, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabani jaz'un, ya, aku telah mendapatkan ya, al-jaz'u, dari jenis domba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dhahi bih, ya, berkorbanlah dengannya. Wali hadis di Uqbah ibni Amir aidon, dan juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir juga, duhaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jaz'in minad dha'ni, kami dahulu menyembelih hewan kurban dari kalangan jaz' ya, dari domba. Ini yang pertama ya, hewan kurban yang akan kita kurbankan dari jenis onta, begitu juga sapi dan kambing atau domba, itu telah musinna, telah cukup umurnya. Kemudian syarat yang kedua, dari syarat sah penyembelian hewan kurban adalah as-salamah, ya, selamat dari aib. Dan selamat dari aib di sini dibagi oleh para ulama ya, na'am, yang pertama adalah dari aib-aib yang besar, dan ini tidak ada uzur ya padanya. Kemudian yang kedua adalah dari aib-aib yang kecil, dan ini dimaafkan ya. Wa yushtaratu fil ibil wal baqari wal ghanam an takuna salimatan minal uyub allati min sya'niha an tusabbibu nuqsanan fil laham. Disyaratkan pada hewan onta dan sapi, begitu juga kambing, hendaklah dia selamat dari kekurangan, dari aib yang menyebabkan aib tersebut mengurangi ya jumlah dagingnya. Fala tujzi'u al-ajfa'u, maka tidak sah ya seorang berkorban dengan hewan kurban yang ajfa. Ajfa ini artinya terlalu kurus. Ya, hewan kurban yang dikurbankan terlalu kurus. Jadi kalau kita ingin berkurban, kita lihat keadaan hewan kurban tersebut. Kalau syarat yang pertama sudah masuk, umurnya sudah masuk. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun atau 6 bulan, kita harus tengok syarat yang kedua. Kita cek tentang kesehatannya. Ya, tentang kegemukan hewan tersebut. Apakah layak atau tidak? Ya, kalau dia terlalu kurus, maka ini tidak masuk, tidak sah. Ya, menurut pendapat sebagian para ulama. Naam, berkorban dengan hewan kurban yang terlalu kurus. Kemudian aib yang kedua yang termasuk aib yang besar yang tidak ada naam udzur padanya adalah al-arja, pincang. Ya. Hewan kurbannya pincang. Ya. Nah, jadi kita harus betul-betul mengeceknya. Ya. Apakah dia jalannya lurus atau pincang. Dan aib yang besar juga yang harus terhindar dari hewan kurban yang akan dikurbankan adalah al-awra'u. Naam, yaitu buta sebelah. Ya. Dengan buta yang jelas kebutaannya, nanti akan disebutkan hadisnya. Ya, kalau buta sebelah maka ini tidak masuk ke dalam syarat hewan kurban. Kemudian wal maridatu, sakit. Sakit di sini adalah sakit parah. Ya. Jadi dihindari naam aib-aib ini, kekurangan-kekurangan ini, karena kekurangan-kekurangan ini adalah kekurangan yang naam besar. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan tidak ada uzur padanya. Ya, tidak diberikan keringanan. Naam. Li hadisi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Hal ini berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Beliau bersabda sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta wal Imam Ahmad wa Tirmizi. Naam, dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adahi. Empat aib yang apabila ada pada hewan kurban itu tidak sah ya kurbannya. Yang pertama kata beliau, al-awra'u al-bayinu awruha. Yang pertama adalah buta sebelah yang jelas kebutaannya. Wal-maridotu al-bayinu maraduha. Yang kedua adalah sakit yang jelas sakitnya. Nah, kemudian aib yang ketiga yang tidak ada udzur padanya adalah al-arja'u al-bayyinu arajuha. Yang ketiga adalah pincang yang jelas kepincangannya. Dan yang keempat adalah al-ajfa'u allati la tunqi. Naam. Yang keempat, aib yang keempat yang tidak ada keringanan padanya adalah hewan tersebut sangat kurus, latun ki. Latun ki ini artinya naam tidak ada sumsumnya, sangkingkan kurusnya. Naam. Jadi ini empat aib besar yang harus dihindari kalau kita ingin berkorban. Ya, jadi ada dua syarat yang harus kita penuhi. Naam, atau tiga syarat. Naam, yang pertama dari kalangan unta, yang kedua sapi, masuk juga kerbau, yang ketiga adalah kambing, masuk juga domba. Dan yang kedua telah musinna, ya musinnahnya onta berumur 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing atau domba 1 tahun atau 6 bulan. Kemudian syarat yang ketiga yang harus terpenuhi adalah as-salamatu minal uyub. Selamat dari aib, dan aib di sini adalah aib yang besar. Ya, tidak boleh sangat kurus, tidak boleh buta sebelah, tidak boleh pincang. Naam, dan tidak boleh sakit. Kemudian kata mualif di sini wal ajfa'u al hazilatu. Al ajfa adalah al hazilah, yaitu sangat kurus. Wal makna la tunqi, dan makna la tunqi pada hadis tersebut wal ajfa alati la tunqi, ya sangat kurus yang dia la tunqi, maksud la tunqi adalah aila mukhalaha lihizaliha, tidak ada sumsumnya dikarenakan sangat kurusnya. Wa yuqasu ala hadhil uyubi al arba'ah ma fi ma'naha, dan dikiaskan oleh sebagian para ulama dengan empat aib ini, ya, yang semakna dengannya adalah kal hatma'i allati zahabat sanayaha, yaitu al hatma, yaitu hewan yang hilang gigi serinya, ya, patah gigi serinya atau ompong. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, aib ini nanti akan disebutkan juga aib yang lain. Sebagian para ulama menyebutkan aib ini aib yang ringan. Aib ini adalah aib yang ringan yang masih dimaafkan. Ya. Nah, yang masih dimaafkan, dan ini sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau kita berkorban, nah, dengan hewan korban yang giginya ada yang patah atau ompong, ini masih sah. Kalau bisa dihindari, kalau ada yang lebih baik, aksan yang lebih baik. Kecuali kalau tidak ada lagi, ya, tidak ada pilihan lagi. Kalau masih ada yang lebih bagus, cari yang lebih bagus. Giginya masih rata, masih banyak. Kemudian aib yang berikutnya yang masih dimaafkan menurut pendapat sebagian para ulama adalah al-aqba'u allati zahabat aktsaru na'am udhuniha aw qoroniha. Yang kedua adalah na'am al-adba'u, yaitu yang sebagian telinganya itu hilang atau tanduknya hilang. Mungkin telinganya salah satu sobek, ya, atau tanduknya patah satu. Nah, ini pendapat sebagian para ulama, ini termasuk aib yang masih dimaafkan. Kalau ada seorang yang berkorban dengan hewan kurban ternyata tanduknya patah satu, ya, atau telinganya hilang satu, naam, ya, maka ini masih dimaafkan. Naam. Wa nahwi dzalika minal uyub, dan yang lainnya dari aib-aib. Ya. Banyak aib-aib yang ringan. Kalau sekedar cuman mungkin, ya, bulunya kurang mulus, maaf ngomong ada koreng-koreng sedikit, ya kan? Ya, ini aib yang ringan. Atau mungkin ekornya dipotong, ya. Nah, ini aib-aib yang ringan. Yang paling penting adalah hindari aib-aib yang besar yang ada pada hewan kurban yang ingin dikurbankan. Yang pertama adalah sangat kurus. Yang kedua, naam, pincang. Yang ketiga, buta sebelah. Yang keempat, dia sakit parah. Kemudian kita lanjut ke masalah berikutnya. Ya, selesai kita menyebutkan syarat sahnya, ya, hewan yang dikurbankan, dan ini juga termasuk syarat untuk akikah. Ya, begitu juga masuk syarat untuk hewan yang dikurbankan pada saat haji. Ya, jadi satu materi, naam, itu mencakup tiga materi. Ya, materi akikah, materi menyembelih hewan kurban pada hari Id, dan juga materi, naam, yang terkait dengan menyembelih hewan kurban pada saat haji. apakah haji haji qiran atau haji tamattu atau karena melanggar kewajiban-kewajiban haji. Ya. Yeah. Kemudian masalah yang keempat, al-masalah ar-rabi'ah, waktu dzabahi al-udhiyah, waktu menyembelih hewan kurban. Kapan waktunya? Nah. Yabtadi'u waktuha min ba'di salatil 'id liman sallaha wa man ba'da wa min ba'di tulu'i syamsi yauma 'idil adha bimiqdari ma yattasi'u liruk'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Dimulai waktu menyembelih hewan kurban itu pada setelah sholat id bagi seorang yang melakukan sholat id. Ya, jadi bagi seorang yang ingin berkurban dan dia melakukan sholat id, maka sholat id terlebih dahulu, baru setelah itu ya melakukan penyembelihan hewan kurban. Naam. Kemudian dan setelah terbitnya matahari, ini waktu yang kedua atau pilihan yang kedua, dan setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha dengan ukuran ya sekitar seorang mengerjakan sholat dua rakaat dan dua khutbah bagi seorang yang tidak melakukan sholat, atau dengan kata lain ya naam telah masuk waktu duha. Karena waktu duha itu adalah waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Naam. Li hadithi al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qal. Hal ini berdasarkan hadith al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba an nusuk wa man dhabaha qabla yusalliya fal yu'id makanaha ukhra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mengerjakan sholat, ini sholat id, dan telah melakukan penyembelihan, naam, faqad asaba an nusuk, maka penyembelihan tersebut sah, ya, karena dia melakukannya setelah sholat id. Nah, menunjukkan bahwasannya waktu menyembelih hewan kurban bagi seorang yang mengerjakan sholat id itu setelah sholat id. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, ya maka hendaklah dia mengulangi sesembelihan yang lain. Kemudian kata Malik di sini, wa yastamirru waktuha ila gurubin akhar ayyama tasyrik. Dan terus menerus ya waktu menyembelih hewan kurban itu diperbolehkan sampai terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari tasyrik. Ya. Jadi ini waktu yang dibolehkan menyembelih hewan kurban. Ya, dimulai dari waktu duha atau setelah melakukan sholat id tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Kemudian diberikan keringanan lagi. Ya, waktunya masih ada tanggal 11, tanggal 12 Dzulhijjah dan kemudian tanggal 13 sampai waktu maghrib. Karena kalau hitungan Dzulhijjah ya maghrib itu sudah berganti tanggal. Berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi itu tengah malam. Ya, kalau Dzulhijjah ukurannya maghrib. Ya. Naam. Dan ini boleh ya di malam hari atau di siang hari. Kalau tidak cukup waktunya, ya malam hari boleh, selama masuk waktunya. Apakah di tanggal 10 di malam harinya, 10 masuk ke 11, atau 11 masuk ke tanggal 12 Zulhijjah, atau 13, ya, selama masih masuk waktunya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silakan, selama masih masuk waktunya. Hal ini berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dhabhun." Naam, seluruh hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Ya. Jadi boleh menyembelih tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian kata mualif di sini, wal afdalu dzabahaha atau wal afdalu dzabhuha ba'dal firaghi min salatil Id. Dan yang afdal dari menyembelih hewan kurban adalah setelah mengerjakan salat Id. Ya. Waktu duha itu diperbolehkan. Li hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Hal ini berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli thumma narji'u fananhar." Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama pada hari ini yang kami lakukan adalah salat, itu salat Id, Idul Adha. Kemudian kami kembali fananhar. Setelah itu kami menyembelih. Jadi ini waktu yang afdal, yang menyembelih hewan kurban. Yang paling bagus itu adalah salat terlebih dahulu, salat Idul Adha terlebih dahulu, baru menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang dipraktekkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qadimahu li ahlihi. Maka barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum waktu itu, sesungguhnya itu adalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai, bukan termasuk hewan kurban sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam, masih ada waktunya. Kita lanjutkan sedikit. Al-mas'alatul khamisah sekarang. Masalah yang kelima. Ma yusna'u bil udhiyati wa ma yulzamu al-mudhahi idza dakhalat al-ashru. Masalah yang kelima adalah apa yang harus diperbuat terhadap hewan kurban. Jadi setelah disembelih itu harus diapakan hewan kurban tersebut, dan apa yang menjadi kewajiban seorang yang berkurban apabila telah memasuki, ya, naam, hari-hari dari 10 Dzulhijjah. Jadi apa saja yang harus dia lakukan, naam, setelah bulan Dzulhijjah itu masuk, tanggal 10 atau hari-hari sebelum menyembelih. Naam, karena di situ ada larangan-larangan bagi sahibul kurban. Apabila sudah masuk, naam, ya, hari-hari Dzulhijjah, di antara larangan kalau dia berkorban tidak boleh dia mencukur rambutnya, menggunting rambut dia. Ya, rambut di sini bukan rambut hewan kurban ya. Ya, rambut di sini maksudnya yang berkurban. Itu juga dia tidak boleh memotong kukunya. Ya, memotong kukunya. Nah. Yusannu lil mudhahi ayyakula min udhiyatihi wa yahdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqai wa yatasaddaqu 'alal fuqara. Disunnahkan bagi seorang yang berkurban untuk dia memakan sebagian hewan kurbannya dan menghadiahkan sebagiannya kepada karib kerabatnya, tetangganya dan teman-temannya. Kemudian dia mensedekahkan kepada orang-orang fakir. Ya, jadi dibagi 3 bagian. Ya, adapun jumlahnya ini terserah. Ya, tidak ada patokan. Yang penting dibagi 3. Yang sunnah dibagi 3. Terserah mau yang pemilik mau ngambil berapa. Naam, yang mau dihadiahkan berapa? Yang mau disedekahkan berapa? Ya, tidak ada ukuran pasti. Ya. Tidak ada batasannya. Yang penting ya pihak-pihak ini dikasih. Nah, ya, mau sahibul kurban ngambil sekian kilo, silakan. Ya. Nah. Mau dihadiahkan sekian kilo, ya, sebagiannya dihadiahkan juga sekian kilo, ya, atau dia sedekahkan kepada orang miskin sekian kilo, silakan. Ya, tidak ada batasan. Nah, jangan sampai kita bertengkar ya masalah membagi hewan kurban. Ya. Dilihat maslahatnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Naam. Fakulu minha, maka makanlah dari hewan kurban tersebut dan ya berikanlah kepada al-fakir, ya, kepada orang-orang miskin. Wa yustahabbu ayaj'alaha na'am aslasan atau salasan, dan disunnahkan untuk dia membagi 3. Thulutsun li ahli baitihi, ya, sepertiga untuk keluarganya. Wa thulutsun na'am yut'imuhu fuqara'a jiranihi, ya, sepertiganya dia bagikan kepada tetangganya, orang fakir dari tetangganya. Kemudian wa yahdi ats-tsulus, dan sepertiganya dia berikan kepada yang lain. Li hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sifat penyembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Na'am. Wa yut'im ahla baitihi ats-tsuluts, dan diberikan kepada keluarganya sepertiga. Wa yut'im fuqara'a jiranihi ats-tsuluts, dan diberikan sepertiganya kepada tetangganya. Wa yatasaddaqu 'ala su'al bitsulus, dan diberikan kepada, ya, disedekahkan kepada orang yang meminta-minta itu sepertiga. Hanya saja hadis yang menyebutkan sepertiga ini harus sepertiga sepertiga sepertiga. Ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Naam. Ya, sanadnya ini bermasalah. Ya. Sanadnya ini tidak sahih. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi dikembalikan ya, kepada ya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, yang penting naam pihak-pihak ini dikasih. Adapun seberapanya ini terserah, tidak ada batasan khusus. Karena hadis yang menyebutkan sepertiga, sepertiga, sepertiga ini dipermasalahkan oleh sebagian para ulama. sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu karena waktu isya telah masuk. Nah, insyaallah nanti kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.